بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، الحمد لله yang telah mempertemukan kita semuanya di malam hari ini dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar dan tentunya menerima dari amal yang kita kerjakan. Di sisinya, mudah-mudahan Dia Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita mendapatkan malam-malam yang akhir dari bulan Dzulqa'dah yang tentunya sebentar lagi kita akan bertemu mendapatkan dari salah satu bulan yang mulia, bulan yang dihormati di dalam syariat ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang tentunya bagi insan yang beriman, dia amat bersyukur kepada Allah. Allah mempertemukan dia dengan bulan tersebut dalam kondisi dia masih hidup dan masih berkesempatan untuk menunaikan ibadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala pemerintah Indonesia akan mengadakan sidang isbat kalau saya enggak salah hari Jumat sebagai penentuan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, yang dengan masuknya tanggal 1 Zulhijjah kita sebagai hamba Allah akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amal di hari-hari yang mulia, di hari-hari di bulan Zulhijjah tersebut. Maka pada malam hari ini kita sementara waktu saling murojaah, ingat mengingatkan dengan dekatnya hari tersebut dan tentunya apa yang kita siapkan dengan datangnya hari-hari tersebut. Sebagaimana kita alhamdulillah ketika datang bulan Ramadan, kita juga persiapan menyambutnya dan apa yang kita lakukan di bulan tersebut dengan ilmu dan dengan amal. Mudah-mudahan dengan keterangan sebagaimana tadi disebut ini murojaah, ataupun keterangan yang sebagian kita mungkin baru mendengarkan dan baru mendapatkan, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan nantinya dengan amal di hari-hari yang mulia tersebut. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan telah menetapkan berbagai kebutuhan dan penyempurnaan apa yang dibutuhkan, apa yang menyempurnakan alam semesta ini. Dia pula memberikan dan menganugerahkan kepada kita ciptaannya dengan beberapa anugerah dan pemberian yang itu tidak mungkin dapat kita raih ataupun kita dapatkan kecuali kalau bukan tafadhulan, kalau bukan keutamaan darinya Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatih yusibu biha man yasha'u min ibadih. Dalam riwayat disebutkan pula innallaha fi ayyamid dahri nafahat fata'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatum fala yasqa ba'daha abada. Dari hadis Anas bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah bersabda if'alul khair, kerjakanlah, amalkanlah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan dengan masa dan waktu-waktunya untuk kalian. Perjalanan hari, perjalanan bulan, perjalanan tahun itu adalah anugerah dari Allah yang Allah peruntukkan bagi kita sehingga kita pun menjalaninya sampai sekarang ini. Wa ta'arrabu, dan sambutlah, raihlah linafahati rahmatillah, raihlah, sambutlah dari apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan dari rahmanya subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dan menyediakan anugerah dari rahmanya, tidak satu, banyak. Nafahat yang dia akan memberikan anugerah dan pemberian tersebut kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana tadi kita katakan, kita tidak akan mungkin mendapatkan, kita tidak akan mungkin bisa meraihnya kecuali tentunya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan, kita tidak dapatkan. Demikian perjalanan hari-hari kita dengan apa yang dia ciptakan dari waktu-waktu, masa-masa yang mulia, yang berharga. Di sana dia berikan karunia, keutamaan, kemuliaan, bahkan pahala, bahkan kecintaan. Dia tidaklah semata-mata mendatangkan itu semua kepada siapa saja, tetapi dia pilih kepada siapa yang dia inginkan. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya di sisi Allah ada hari-hari, ada masa yang dia menyediakan anugerah demi anugerah, bingkisan demi bingkisan, hadiah demi hadiah, pemberian demi pemberian untuk hamba-hambanya. Maka sambutlah, raihlah pemberian tersebut. Siapkanlah dirimu. Karena bisa jadi salah seorang di antara kalian mendapatkan anugerah tersebut. Dan ketika dia mendapatkan anugerah tersebut, fala yashqa ba'daha abada. Dia tidak akan merugi dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Demikian Allah datangkan bulan Ramadan. Demikian Allah datangkan bahkan bulan yang di dalamnya ada hari-hari yang amat mulia. Hari di bulan tersebut tidak didapatkan pada bulan yang lainnya, bahkan pada bulan Ramadan. Tentunya dengan riwayat yang telah kita dengarkan, kalau seperti itu keadaannya, maka siaplah menyambutlah. Siaplah menyambutnya. Siaplah meraihnya. Karena tentunya tidak semua orang akan mendapatkannya. Hanyalah siapa yang diberikan taufik oleh Allah mendapatkannya. Tentunya bagaimana dia mendapatkan taufik? Adanya bentuk kesungguhan, keinginan untuk meraihnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala barur rahim, Zat yang maha baik lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, wa layalin ashr. Allah bersumpah dengan menyebut hambanya al-fajr, waktu fajar. Dan Allah bersumpah dengan menyebut hambanya layalin ashr. Hari-hari yang berbilang sejumlah 10 hari. Diinginkan penyebutan layal awal hari di dalam Islam dimulai dari maghrib dan berakhir besoknya di saat terbenamnya matahari, sehingga hari-hari yang berbilang layalin ashr mulai dari maghrib di tanggal 1 sampai dengan maghrib atau sampai dengan terbenamnya matahari besok atau keesokan harinya, berjalan seperti itu sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Dinukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, demikian dari Abdullah ibn Zubair, sebagaimana diriwayatkan riwayat ini oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir, innal layali al-ashr allati aqsama Allahu biha hiya layali al-ashr al-ula atau al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari yang dimulai dengan waktu malamnya di dalam ayat dalam suratul fajr tersebut yang Allah bersumpah dengannya itu adalah layalil ashr al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari dari hari-hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Demikian dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dan disebut awwalu Dzulhijjah ila yaumin nahr, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, kurban. Karena itu yang kita sekarang kalau saya tidak salah, mohon diluruskan, tanggal 27 Dzulqa'dah kalau tidak salah, atau mungkin sesuai dengan penanggalan yang berjalan. Kalau nanti hari Jumat berarti kita tinggal besok Yom Arba'a, hari Rabu, baru besoknya lagi Yom Al-Khamis, baru besoknya lagi Yomul Jum'ah. Pemerintah menetapkan sidang itbat tanggal 1. Apakah masuk nanti hari Sabtu atau masuk hari apa? Hari Ahad. Maka tentunya dengan penanggalan tersebut kita amat dekat dengan hari-hari yang Allah bersumpah dengannya. Yang Allah bersumpah dengannya. Dan tentunya diterangkan oleh para ulama, ketika Allah bersumpah dengan hambanya, dengan menyebut nama hambanya, Allah bersumpah dengan menyebut hambanya, Allah bersumpah dengan menyebut hambanya, itu menunjukkan hamba tersebut memiliki keistimewaan. Allah yang memberikan keistimewaan tersebut. Demikian disebut layal ashr. Berkata al-imam Taqiyuddin Abu al-Abbas Asy-Syahir bi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fil fatawa Ayyamu 'ashr dzil Hijjah afdal min ayyamil 'ashr Ramadan min Ramadan 10 hari dari hari Dzul Hijjah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih utama dari 10 hari di hari-hari Ramadan. Tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 10 lebih utama dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Walayali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali 10 Dzul Hijjah. Min layali 10 Dzul Hijjah. Dan malam-malam 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam yang awal di malam-malam bulan Dzulhijjah. Sehingga kesimpulannya 10 hari tersebut sampai pun Ramadan lebih utama Dzulhijjah. Tetapi 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam Dzulhijjah. Sehingga ulama memberikan keterangan pula sebaik-baik hari di dunia siang harinya adalah 10 Dzulhijjah atau hari-hari yang awal di hari-hari Dzulhijjah tersebut. Hari-hari terbaik, malam-malam terbaik di dunia adalah malam-malam yang disebut malam-malam terakhir bulan apa? Bulan Ramadan. Tentunya masing-masing memiliki keistimewaan, namun keistimewaan tersebut didapatkan padanya perbedaan dan bahkan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah memiliki banyak sekali Allah tempatkan ibadah-ibadah yang agung dan ibadah-ibadah yang besar. Karena itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya para ulama berkumpul di sana, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 yang disebutkan amal ibadah yang tidak didapatkan di selain hari-hari tersebut. Sebagai bentuk permisalan, ditegakkan di sana ibadah haji yang tidak ada penegakan ibadah haji di hari-hari yang lain. Ditegakkan di sana dari amalan yang besar di dalam penegakan haji, yaitu wukuf di Arafah, yang tidak ada di hari-hari yang lain penegakan wukuf. Ditegakkan di sana penyembelihan hewan kurban, dan ditegakkan di sana puasa Arafah, yaitu di hari-hari tersebut. Dan juga di hari-hari tersebut didapatkan amalan-amalan yang akan nanti kita dengarkan beberapa keterangannya, ditegakkan oleh para sahabat dan ditegakkan oleh, diamalkan oleh as-salafus shalih. Yang menunjukkan amalan tersebut tentunya terbimbing dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan istimewanya hari-hari tersebut. Di samping salat, di samping zakat, di samping sedekah dan yang lainnya yang ditegakkan bersamaan di hari-hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertabda sebagaimana hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Abbas, "Ma min ayyamil 'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyam al-'ashr." Tidak ada dari satu hari dari hari-hari yang berlangsung beramal saleh lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut, yaitu hari-hari 10 yang disebut dengan 10 hari-hari Dzulhijjah. Mendengarkan hal ini, sahabat lantas mencoba untuk bertanya, tidak pula dengan jihad ya Rasulullah? Beliau mengatakan, walal jihad, tidak juga dengan jihad. Sahabat bertanya karena amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari tersebut, dan jihad adalah amalan yang besar. Tidak pula jihad, yaitu seperti amalan tersebut sederajat atau sama? Kata Rasulullah, tidak. Bahkan beramal di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan sahabat bertanya sampai 3 kali mengulangi, dan Rasulullah mengatakan pun sama 3 kali, la, tidak. Barulah kemudian beliau, tidak kecuali seseorang yang pergi berjihad, dia mendapat syahid atau syahadah, atau dia telah berkorban harta yang hartanya telah habis untuk jihad, maka mungkin demikian, kata Rasulullah. Berarti agungnya hari-hari tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mulianya hari-hari tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang disebutkan dengan lafaz afdal, kalau tadi ahabbu, dalam lafaz yang lain dikatakan afdal indallah. Dalam lafaz yang lain disebutkan azka indallah, lebih suci di sisi Allah. Dalam keterangan riwayat pula disebutkan a'zam ajra, sebesar-besar pahala dari kebaikan yang didapatkan. Sehingga dari sejumlah riwayat dengan redaksinya menunjukkan dan memberikan bimbingan hari-hari tersebut hari yang sangat luar biasa. Hari yang sangat luar biasa kalau kita mendapatkannya dan bisa beramal padanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita telah mendengarkan keterangan dari Al-Quran dengan tafsir. Kita juga telah mendapatkan keterangan dari hadis Rasulullah yang tentunya nas menerangkan bahwa utamanya hari-hari tersebut. Karenanya beberapa hari ke depan apabila datang hari tersebut, kita akan merugi kalau kita tidak menyambutnya. Kita akan terluputkan keutamaan kalau kita tidak menyambutnya dan meraihnya. Tentunya mereka yang mendapatkan taufik, yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya, akan meraihnya. Yang tidak, dia tidak perlu menyesali, kecuali menyesali terhadap dirinya. Fala yalumanna illa nafsu. Dia jangan menyesali, jangan mencelah yang lainnya, kecuali dia menyesali dan mencelah dirinya sendiri. Kenapa dia biarkan hari-hari tersebut berjalan? Tentunya dengan bimbingan Nabi Muhammad tadi, beramal di hari tersebut lebih dicintai. Beramal apa? Beramal soleh. Karena didapatkan penyebutannya al-amal fihinna, beramal di dalamnya khairun, afdal, bahkan azka, bahkan a'zam ajra, afdal, ahabbu. Demikian lafaz-lafaz itu. Ketika kita beramal di hari-hari tersebut, beramal saleh dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa tegakkan. Para ulama menyebutkan amal saleh di sini dengan lafaz yang umum tentunya, semua amal saleh. Sehingga amal saleh apa saja yang kita tegakkan dari wajib atau mustahabbat dalam peraihan pahala yang besar di hari-hari tersebut, kalau kita benar-benar menegakkannya, maka kita akan mendapatkannya dan tidak akan merugi seumur hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hanya saja disebutkan beberapa wazifah dari wazaif, beberapa pengamalan, pengerjaan dari amal-amal yang diamalkan, dikerjakan, ditegakkan pertama oleh Rasulullah, kemudian dicontohkan oleh para sahabat, demikian salafus saleh. Karena itu selain dari amal saleh yang bentuknya umum, kita juga berharap bisa menegakkan apa yang terbimbing dengan amalan yang lebih khusus. Yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, kita dapatkan keterangannya, penyebutannya dalam majlis-majlis kita ini. Yang berikutnya, amal yang disebutkan dari amal yang khusus ditegakkan di hari tersebut. Tentunya amal yang khusus tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Sebagaimana Ramadan, maka Ramadan tidak akan bisa tegak kalau seorang yang menegakkan Ramadan tidak sholat. Maka yang pertama adalah sholat. Tentunya sholat wajib dan sholat-sholat an-nawafil atau sholat-sholat yang disebut dengan mustahabbat. Sehingga siapa yang sholat, dia akan mendapatkan keutamaan di hari-hari tersebut dengan sholatnya. Tidaklah seorang sujud karena Allah, sekali sujud, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan sujudnya. Sehingga itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perbanyaklah sholat. Didapati Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau di hari-hari tersebut bahkan menegakkan sholat-sholat malam setiap malamnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lata'if, Qiyamu layalil ashri min dhil hijjah mustahab. Penegakan sholat malam di 10 malam-malam di bulan Dhul Hijjah adalah mustahab. Dan Sa'id ibnu Jubair apabila masuk 10 hari tersebut, beliau bersungguh-sungguh beribadah sampai-sampai beliau keteteran. Artinya saking banyaknya ibadah yang beliau ingin kerjakan. Bahkan beliau berpesan kepada keluarga beliau, jangan dimatikan lampu-lampu di malam hari, biar kita bisa menegakkan dan menghidupkan hari-hari tersebut. Demikian dinukilkan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan penukilan dari Sa'id Ibn Jubair ini ma'ruf, masyhur, yang tentunya para ulama tidak ada yang mengingkari, yang menunjukkan bahwasanya demikianlah seharusnya seorang dengan 10 hari yang ada tersebut penegakannya dengan sungguh-sungguh dan menegakkannya dengan sholat-sholat sampai pun sholat malam. Karena tadi disebutkan awal hari dimulai dari terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, sehingga itu disebut layali ashrin. Layali ashrin, 10 hari dimulai dari maghrib sampai terbenamnya matahari, satu hari berjalan. Kemudian masuk lagi hari yang berikutnya sampai 10 hari. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ketika kita memperbanyak sujud, ini akan membawa kita untuk mendekati tempat yang utama nantinya di surga, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang menginginkan dekat dengan beliau nantinya di akhirat, maka kata beliau, a inni bantulah saya dengan engkau memperbanyak sujudmu, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujudmu. Karena betapa mulianya seorang mendapatkan hari tersebut, dia memperbanyak sujudnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia betul-betul meraih ahabbu afdal, a'zamu ajran, azka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Ini yang pertama. Kita kumandangkan azan dulu, baru kita lanjutkan keterangan berikutnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan keterangan-keterangan yang lain berkaitan dengan 10 hari di hari-hari Dzulhijjah. Amalan berikutnya yang nampak dilakukan dengan khusus di hari tersebut, kalaupun di hari yang lain juga ditegakkan, namun nampak amalan tersebut ditegakkan dengan khusus, yaitu berzikir dengan zikir yang banyak, berzikir dengan zikir yang banyak. Telah kita ketahui keutamaan berzikir, tetapi berzikir di hari-hari tersebut sebagaimana dengan riwayat yang lebih dicintai, lebih disukai, lebih utama, lebih baik dari hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan suratul Hajj, atau di dalam suratul Hajj ayat yang ke-29, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaknya mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dengan apa yang Allah memberikan rezeki anugerah kepada mereka dari hewan ternak yang mereka sembelih. Dinukilkan pula dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, al-ayyam ma'lumat ayyamul ashr. Ayyam ma'lumat diinginkan di sini adalah 10 hari al-ashr dzulhijjah. Para ulama pula ada yang menyebutkan masuk dalam tafsir di sini yaitu 10 hari di hari-hari Ramadan. Tetapi kita sebutkan secara khusus dengan tafsir yang ada di sini bahwa 10 hari tersebut min Dzulhijjah, ashar min Dzulhijjah. Dan dinukilkan dari jumhur mufassirin bahwa ayyam ma'lumat itu adalah ayyam al-ashar min Dzulhijjah. Dengannya kita memperbanyak zikir di hari-hari tersebut. Sebutkan dalam suratul Baqarah, wadhkuru smallah fi ayyamin ma'dudat, dan sebutkanlah, ingatlah Allah di hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang di sisi ulama terbagi juga dengan tafsir. Ayyam ma'dudat adalah yang pertama 10 hari Dzulhijjah. Yang lain menyebutkan ayyam ma'dudat yaitu 3 hari-hari tasyriq, karena jumlahnya 3 hari ma'dudat. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang hari tasyrik, hari tasyrik adalah hari ayyam al-akl wasyurbi wadzikr. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana manusia itu makan, minum dan berzikir. Dan hari tasyrik tentunya diinginkan tanggal 11 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi yang ingin kita ambil sekali lagi berkaitan dengan 10 hari tersebut, bahwa ayat ini pun mengisyaratkan ke sana. Ayyam ma'dudat adalah 10 hari Zulhijjah. Jadi di hari tersebut dengan perintah wadzkur smallah dan perintah wadzkurullah, maka didapati para sahabat mereka menegakkan azkar di hari-hari tersebut. Ada sebuah riwayat dan dipandang kuat oleh kebanyakan para ulama, disebutkan dari hadis Abdullah ibn Abbas pula, dari hadis Abdullah ibn Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ma min ayyamin 'azam 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'athiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dari hari-hari yang berjalan di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah untuk beramal di hari-hari tersebut dari 10 hari yang ada ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyaklah di hari-hari tersebut mengucapkan takbir, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, dan itu juga zikir. Demikian tahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan itu juga zikir. Karena itu dari salah satu zikir yang sering beliau baca, tidak hanya di hari tersebut bahkan di hari yang lain, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah berkata, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, sebaik-baik yang saya katakan dengan para nabi, yang selalu saya dendangkan dengan munajat dan membacanya, bahkan ini saya baca di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, itu secara khusus. Dan tentunya kalau disebutkan zikir kepada Allah, maka diinginkan zikir secara umum. Artinya apa saja kalimat azkar yang kita baca di hari tersebut, diperintahkan, dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentunya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan direalisasikan dengan bentuk amal oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari zikir, kalaupun keterangan secara khusus, berkaitan dengan takbir di hari-hari tersebut, tetapi takbir termasuk dalam rangkaian zikir yang disuruh untuk memperbanyak. Maka dengan hadis yang telah kita dengarkan tadi, perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Maka didapati pada sahabat Nabi, di antaranya Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah, demikian yang lainnya, mereka mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil di hari-hari tersebut. Dan disebutkan ini adalah bahkan amalan dari para salafus saleh. Amalan dari para salafus saleh. Mereka memperbanyak takbir di hari-hari tersebut. Mereka mengumandangkannya di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, bahkan di pasar-pasar. Dan dikatakan oleh para ulama, ini bahkan sunanul mahjurah. Ini bahkan sunnah yang banyak ditinggalkan dan hampir saja padam kalau tidak dihidupkan. Terlebih lagi tentunya di hari-hari tersebut. Sehingga sepantasnya untuk kita hidupkan, kita amalkan, yaitu seperti apa yang mereka tegakkan. Mereka bertakbir. Terdengar riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dulunya kata beliau, dulunya mereka bertakbir. Kalimat dulunya di sisi Ibrahim, Ibrahim adalah seorang dari a'immah tabi'in. Kalau dikatakan dulunya, yaitu dulunya kaum muslimin, dulunya para sahabat, mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang mereka sebutkan. Kalaupun para ulama, di antaranya Imam As-Sunani, mengatakan tidak ada pengkhususan kalimat, tetapi yang ma'ruf, yang masyhur tentunya dengan apa yang telah disebutkan. Sehingga seandainya kita menyebutkan Allahu Akbar saja sebagai kalimat zikir, la ilaha illallah saja, ataupun alhamdulillah kita sebutkan dengan jahr di hari-hari tersebut, tentunya itu adalah baik. Demikian lebih baik lagi kalau kita menyebutkan seperti yang diamalkan oleh para sahabat tadi. Karena tentunya tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka melihat bahwa apa yang mereka amalkan itu adalah amalan yang dibimbing, tidak ada lain dan tidak ada bukan, oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinukilkan Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, mereka sengaja keluar rumah sampai masuk ke pasar, mereka bertakbir dan memperdengarkan orang-orang yang ada di jalan dan di pasar, sehingga manusia di hari itu, disebutkan oleh para tabi'in, manusia di hari itu bertakbir seperti takbir mereka. Di antaranya apa yang disebutkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam satu riwayat dua kali, dalam riwayat yang lain tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, boleh kita katakan ini adalah amalan yang khusus. Di antara penyebutan amalan yang umum, ini adalah amalan yang khusus. Bahkan tadi sudah dikatakan sepantasnya untuk kita menzahirkannya, menampakkannya. Apabila ada pertanyaan, kenapa kok amalan ini tidak banyak diamalkan oleh kaum muslimin? Maka pernah dijawab oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu agar kita menghidupkannya. Karena amalan ini diketahui oleh para ulama, orang-orang yang mengilmuinya. Orang yang mengilmuinya harus menghidupkannya. Sementara awam mereka dengan kebodohannya, mereka tidak mengetahui. Ketika mereka melihat para ulamanya mengamalkan, orang-orang alimnya mengamalkan, mereka akan terbimbing untuk mengamalkan. Karena mereka melihat itu adalah alim. Demikian. Jadi mengamalkannya, menghidupkan sunnah Nabi sebagaimana tadi katakan, ini adalah amal mahjurah, ini adalah sunan mahjurah, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, zikir dan takbir tersebut dimulai dengan masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Apabila disebutkan bahwa malam ini masuk tanggal Zulhijjah misalnya, maka mulai malam ini kita bertakbir dengan takbir secara umum tadi. Dan karena ada penyebutan di hari-hari tasyrik, hari makan, minum, dan zikir, maka zikir itu berlangsung dari tanggal 1 tidak sampai pada tanggal 10 saja. Tetapi zikir itu berlangsung sampai tanggal 13. Dan zikir yang seperti ini disebut oleh para fuqaha zikru al-mutlaq. Zikir penyebutannya secara umum. Karena disebutkan tidak terikat dengan waktu, dengan tempat. Tetapi disebutkan secara umum di waktu-waktu tersebut. Adapun apa yang dinukilkan dari amalan berzikir di tanggal 9 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik, maka zikir yang seperti ini disebut dengan zikir muqayyad. Kenapa diketahui? Karena kaum muslimin hampir keumumannya berkumandang takbir. Hanya saja di antara mereka memulai di hari raya saja. Hari raya Idul Adha dan berlangsung sampai hari-hari tasyrik. Tapi yang benar, pengumandangan takbir atau zikir takbir ini dimulai ba'da salat subuh. Di setiap selesai salat yang wajib secara berjamaah, apa salat wajib, salat jamaah yang ditegakkan 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalamnya oleh jamaah kaum muslimin. Oleh jamaah kaum muslimin. Dengan demikian, selain takbir secara mutlak, mereka juga dibimbing untuk mengucapkan takbir yang muqayyad. Yaitu takbir yang diikat dengan ba'da sholat. Di antara ulama ada yang mereka menolak bahwa tidak ada penyebutan ba'da sholat. Tetapi ini pandangan mereka. Namun fuqaha telah menyebutkan secara kebanyakannya adanya takbir ba'da sholat. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga kita mungkin bisa menyimpulkan takbir mutlak dimulai masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Adapun takbir muqayyad dimulai di subuh hari setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Hari wukufnya manusia di Padang Arafah, wukufnya jemaah haji di Padang Arafah. Mereka yang tidak menunaikan haji mengumandangkan takbir di setiap ba'da sholat sampai berakhirnya hari tasyrik. Sampai berakhirnya hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Sementara jamaah haji, mereka memandangkan takbir tersebut setelah mereka melempar jumrah al-aqabah. Setelah mereka melempar jumrah al-aqabah. Dengan demikian, hari-hari itu adalah hari-hari zikir. Hari-hari itu adalah hari-hari takbir. Yang mengucapkan takbir adalah semua. Laki dan perempuan. Adalah semua laki dan perempuan. Hanya saja laki-lakinya dengan jahar diperdengarkan kepada yang lainnya. Adapun perempuannya sebagaimana dinukilkan dari para ulama kita, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka hanya bertakbir untuk dirinya saja. Tidak mengumandangkan dengan jahar sebagaimana laki-laki. Tetapi mereka disyariatkan pula bertakbir sebagaimana syariat ini secara umum untuk laki-laki dan perempuannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Bertakbir yang secara umum bisa dilakukan dengan saat kita duduk-duduk. Saat kita berbaring. Saat kita berjalan, saat kita bermajlis. Hal ini dinukilkan dari Abdullah ibn Umar di dalam riwayat beliau melakukannya di keadaan-keadaan kondisi tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, yang menunjukkan bahwa seorang dengan zikir umum tersebut mutlak itu tidak bosan dan tidak henti. Dia terus berzikir karena diperintahkan wazkurullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian takbir muqayyad yang diucapkan ba'da salat, maka datang keterangan dari para fuqaha penyebutannya apabila telah selesai sholat jamaah. Apabila telah selesai sholat jamaah. Adapun siapa yang sholat sendiri ataupun sholat nafilah, maka tidak ada hasungan dan himbauan untuk mengucapkan takbir. Kalau dia pun sholat 5 waktu sendiri, misal dalam satu waktu, tidak mengumandangkan takbir ba'da sholat. Hanyalah ketika dia berjamaah. Demikian ketika dia sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Dan tentunya takbir yang diucapkan ba'da sholat diucapkan masing-masing dan tidak didapati keterangannya secara berjamaah. Tidak didapati keterangannya secara berjamaah. Sehingga masing-masing pihak ba'da sholat dengan takbir muqayyad dia mengucapkan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ba'da salawat setiap masing-masing. Apabila suara mereka bertemu, tidak ada masalah. Tetapi apabila mereka menyuarakan dengan satu suara, dibimbing, dipimpin, ini yang tidak ada keterangannya. Kemudian, yang seperti ini didapatkan dari fatwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu Imam Ahmad pernah ditanya, apakah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu beliau tidak bertakbir ketika sholat sendirian, tetapi beliau bertakbir ketika sholat jamaah. Maka kata Al-Imam Ahmad, na'am, kita bertakbir hanya ketika kita sholat berjamaah, yaitu takbir muqayyad, yang diikat takbir itu setelah sholat berjamaah. Dan ini juga dinukilkan sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkannya dari Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, takbir kepada orang yang sholat berjamaah dan tidak diketahui ada yang menyelisih dua sahabat tadi, Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud tersebut. Adapun yang masbuk, maka yang masbuk karena dia telah mendapatkan sholat jamaah walaupun tidak sepenuhnya, dia bertakbir setelah dia sholat. Dia bertakbir setelah dia sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang nampak dan merupakan pendapat kebanyakan para ulama dari fuqaha. Kemudian, apa yang dikerjakan seorang ba'da sholat, apakah dia menunggu selesai zikir baru dia bertakbir, apakah langsung dia bertakbir, maka ulama didapatkan berselisih pandang. Namun wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang menenangkan dan lebih mendekati keterangan yang ada dari hadis tersebut, memperbanyak takbir tahmid di hari-hari tersebut, maka seorang bertakbir dengan mengedepankan takbir terlebih dahulu, baru setelah itu dia berzikir ba'da sholawat. Dia bertakbir terlebih dahulu, baru dia berzikir ba'da sholawat. Ini wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang menenangkan karena takbir itu hanya ada pada hari itu. Tidak ada di hari yang lain. Tidak ada di hari yang lain. Kemudian, apakah takbir tersebut ada keterangan berapa jumlahnya? Maka jawabannya tentunya, karena tidak dapatkan riwayat dari para as-salaf menyebutkan berapa jumlahnya, sehingga seorang bertakbir ba'da salawat tersebut yang disebut dengan takbir muqayyad, dengan takbir tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan mengumandangkannya. Tidak ada jumlah satu kali, dua kali, tiga kali, dengan mengulang-ulang takbir dua kali atau tiga kali atau empat kali, yaitu sekemampuannya dia mengumandangkan takbir. Dinukilkan bahwa dulunya as-salaf mereka mengumandangkan takbir ba'da salawat itu masih tetap menghadap ke kiblat, masih tetap menghadap ke kiblat, yaitu mereka tidak berpaling dari tempat duduk mereka. Ba'da salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mereka langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian. Takbir muqayyad dimulai subuh hari tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir ketika hari terakhir di tanggal 13 Zulhijjah. Para ulama berselisih pandang apakah masuk waktu maghrib atau tidak. Namun yang lebih mendekati keterangan dengan tanggal tadi, berakhirnya tanggal dengan terbenamnya matahari, maka apabila telah terbenam matahari di tanggal 13, maka masuklah tanggal berapa? 14. Sehingga para ulama sebagiannya mereka berpandangan, dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah, perkara lapang insyaallah, adalah terakhir dengan takbir muqayyad itu adalah ba'da salat asar. Adapun takbir mutlak bisa berlangsung sampai tentunya dengan terbenamnya matahari, yang menunjukkan masuknya waktu apa? Waktu maghrib. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada beberapa takbir yang disebutkan seperti takbir hari raya, maka di sisi para fuqaha semua takbir tersebut bisa diucapkan, boleh diucapkan sebagaimana tadi sudah disebutkan dari Imam Sunani. Karena tidak ada keterangan secara khusus, maka boleh semua diucapkan. Artinya seorang boleh berganti ini dan itu dengan keragaman takbir. Tetapi kalaupun dia hanya bisa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Seperti yang disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, dan disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai, mereka dulunya bertakbir dengan takbir itu saja. Mereka dulunya bertakbir dengan takbir yang didengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui bahwa takbir selain itu adalah hari yang utama, maka takbir menyebabkan seorang mendapatkan kabar surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Demikian Al-Imam Al-Mundhiri menyebutkan, menukilkan dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Disebutkan, ma ahal muhal qat illa bushira wa la kabbara mukabbir qat illa bushira qila bil janna qala na'am. Tidaklah seorang bertahlil kecuali akan diberikan kabar gembira dengan apa yang dia ucapkan dari tahlil, dan demikian tidaklah seorang bertakbir dengan apa yang dia ucapkan dari takbir kecuali dia akan diberikan suatu yang mengembirakan dengan takbirnya. Maka para sahabat bertanya, kira-kira surga ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, na'am, dia akan dikabarkan dan dijanjikan dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ruginya kita mengumandangkan takbir, selain dengan fadilah yang umum, juga amal tersebut adalah amal yang dilakukan dulunya oleh as-salafus saleh di hari-hari tersebut. Berkaitan dengan amalan yang tentunya sangat penting di hari-hari tersebut, walaupun di sana masih ada beberapa amalan lagi tapi kita tidak memiliki waktu yang cukup, yaitu berpuasa di hari-hari tersebut. Berpuasa di hari-hari tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhu Sahih Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan berpuasa di hari-hari tersebut, 10 hari tersebut adalah mustahabbu atau yustahabbu mustahabban syadida. Beliau mengatakan disunnahkan dengan sunnah yang amat ditekankan. Sunnah yang amat ditekankan. Terlebih lagi di tanggal 9 Dzulhijjah. Terlebih lagi di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa di hari tersebut Puasa yang sangat ditekankan di hari-hari itu. Dan tentunya puasa di hari tersebut adalah puasa yang dicintai dan sangat mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hendaknya mengumandangkan atau maaf menegakkan puasa di hari tersebut. Didapati diantaranya para sahabat menegakkan amalan tersebut, amalan puasa ini. Didapatkan para tabi'in melaksanakan, menunaikan amalan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lata'if, dari siapa yang berpuasa di hari-hari tersebut dari para sahabat, diantaranya Abdullah Ibnu Umar. Kemudian disebutkan dari tabi'in Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin, demikian Qatadah. Al-Imam Ibnu Rajab bahkan menukilkan ini, puasa di hari-hari tersebut merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat kebanyakan para ulama. Sehingga di hari-hari itu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, adapun tanggal 10 haram bagi kita berpuasa. Karena tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha. Demikian tanggal 1 Syawal adalah hari raya Idul Fitri. Dua-duanya ada larangan dari Rasulullah untuk larangan berpuasa di hari tersebut. Karena itu adalah hari raya, tidak pantas untuk kita berpuasa. Tetapi tanggal 1 sampai tanggal 9 di hari-hari Zulhijjah tersebut, kita dibimbing untuk menegakkan puasa. Kita dibimbing untuk menegakkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian, kalau kita bisa menegakkan setiap hari, maka itu bagus. Tetapi kalau tidak bisa, disebutkan oleh para ulama, kalau dia bisa, dia berpuasa 9 semuanya. Wa man lam yastati' siyam at-tis, tapi kalau dia tidak mampu berpuasa 9 hari semuanya, maka dia berpuasa sebahagiannya saja, kata para fuqaha, para ulama tersebut. Dan siapa yang tidak bisa lagi sebagian besarnya, maka dia berpuasa dan berbuka. Berpuasa dan berbuka, yaitu dia berpuasa sehari, kemudian dia berbuka sehari. Dan kalau dia tidak bisa berpuasa sama sekali, paling tidak dia tidak boleh meninggalkan, atau dia seharusnya mengerjakan puasa sunnah yang disebut dengan sunnah apa? Sunnah Arafah. Apa? Puasa sunnah Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi semuanya mengarahkan agar penegakan puasa. Puasa di sini adalah puasa sunnah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yustahabu mustahab syadidah. Yaitu disunnahkan dengan sunnah yang amat ditekankan. Sunnah yang amat ditekankan. Pernah ditanyakan kepada guru kami, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, nas secara khusus, hari-hari tersebut ditegakkan puasa secara khusus, yang menyebutkan bahwa hari itu ditegakkan puasa. Kata beliau, tidak didapatkan riwayat secara khusus, tetapi dengan riwayat secara umum, yang menunjukkan beramal soleh di hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah, maka dengan amal soleh ini masuk mimbabil aula, masuk lebih utama tentunya adalah puasa. Karena puasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah ditanya, tunjukkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke dalam surga. Kata beliau, alaika bisawm, maka berpuasalah. Karena puasa itu tidak ada yang semisalnya yang membawa seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, di hari-hari tersebut, hari-hari amal di mana kita berpuasa. Mungkin kita mengatakan manusia banyak yang tidak berpuasa, dan mereka tidak mengenal puasa ini. Sebagaimana tadi sudah dikatakan dari Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, seharusnya kita yang tahu, kita menegakkan, kita menghidupkan supaya mengajarkan kepada mereka. Dulu ikhwati fillah, dulu seingat saya, yang namanya pakaian sunnah, penutup kepala, pakaian jubah, berpakaian sunnah, berpakaian hijab di sisi akhwat, itu dulu aneh dan asing. Aneh dan asing. Dianggap suatu yang baru. Tetapi kemudian berjalan zaman, ketika dizahirkan, ditampakkan, dihidupkan, sampai amalan akikah pada hari ini, amalan orang kenal sebagai amalan Islam. Dulunya orang bingung apa itu akikah, apa itu nasikah. Karena dihidupkan, maka amalan sunnah kalau dihidupkan akan hidup, dihidupkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, tegakkanlah amalan tersebut. Hidupkan, jadilah kita penghidup-penghidup dari amal-amal yang itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh as-salafus saleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian tentunya puasa Arafah memiliki nilai keutamaan yang sangat agung. Rasulullah menyebutkan yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu, apabila kita menegakkan puasa ini imanan wahtisaba, sebagaimana Ramadan, imanan wahtisaba, kita akan mendapatkan, meraih nilai dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura 10 Muharram tersebut yang dibarengi dengan tanggal 9 itu pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Adapun setahun yang ke depan tidak. Tetapi puasa Arafah menghapuskan tahun yang lalu dan menghapuskan tahun yang akan datang. Kata para ulama, kapan demikian? Apabila ditegakkan dengan niatan imanan wahtisaba, sebagaimana puasa Ramadan. Dengan demikian, seorang akan mendapatkan nilai tersebut. Apabila setiap tahun dia berpuasa dengan nilai ini, maka bisa jadi dia kembali di hadapan Allah tanpa dosa yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, berpuasa Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, maka didapatkan Rasulullah memberikan contoh, beliau makan dan minum di hari tersebut. Sehingga wukuf di Arafah beliau makan dan minum. Karena itu, orang yang berjamaah haji bahkan dibimbing untuk menegakkan makan dan minum. Karena mereka membutuhkan amalan fisik. Amalan fisik. Sementara orang yang tidak menunaikan ibadah haji dihasung untuk menegakkan apa? Puasa. Dibimbing untuk menegakkan puasa. Maka puasa Arafah bagi yang tidak berhaji sangat ditekankan, bagi yang berhaji dan tentunya dengan tanggal 9 itu dia wukuf, dia tidak disarankan untuk berpuasa. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di hari Arafah saya berhaji bersama Rasulullah. Saya melihat beliau, Abu Bakar, demikian Umar, demikian Utsman, mereka tidak puasa semuanya. Mereka tidak puasa semuanya karena mereka lagi wukuf. Sehingga bimbingannya, maka orang yang tidak berhaji berpuasa, orang yang berhaji sebaiknya dia tidak berpuasa. Dia meninggalkan puasa. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita ambil beberapa keterangan. Masih tersisa keterangan yang lain, mudah-mudahan kita sempurnakan dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dengan amalan di hari-hari mendatang. Hari kita tersisa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 3 hari. Kita akan mendatangi tanggal 1 Zulhijjah. Mungkin saja Sabtu, mungkin saja Ahad, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan hasil ruqyah hilal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita usia, kesehatan, keimanan di hari-hari tersebut untuk bisa meraih apa yang dia siapkan dari anugerah yang besar. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya seterusnya dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk penyimpangan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.